مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة. كتب لي أدب مسألة membangun masjid di atas kuburan, maka sungguh ini telah ditegaskan oleh hampir semua golongan para ulama mengikuti hadis-hadis yang sahih. Bahkan ashabuna, kalau sahabat-sahabat kami, sahabat beliau Syekhul Islam, maksudnya mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Adapun ashabuna sudah jelas tegas mengucapkan demikian. Wa ghairuhum, dan juga yang lainnya seperti ashabu Malik wa ashabu Syafi'i, seperti para sahabat-sahabat Imam Malik dan sahabat-sahabat Syafi'i juga berpendapat haramnya membangun masjid di atas kuburan. Wala raiba fil qat'i bi tahrimi, maka tidak ragu lagi tegasnya keharaman membangun masjid di atas kuburan. Sebagaimana disebutkan hadis-hadisnya, di antaranya kalimat wa hadhil masajid mabniyah 'ala al-quburil anbiya, fama ثم ذكر الحديث, kemudian disebutkan hadis-hadis yang tadi sudah kita bahas, sampai beliau berkata, dan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan nabi atau kuburan orang saleh atau kuburan para raja, tata'ayyan izalatuha, sudah tegas jelas harus dihilangkan. Bihadmin au bighairi, apakah dengan diruntuhkan atau dengan yang lainnya. Hadza mimma la a'lam fihi khilafan, ini yang aku tidak tahu adanya perselisihan di sini. Artinya tidak ada perselisihan menurut beliau di antara para ulama yang ma'rufin. Demikian pula Ibnu Qayyim mengatakan, yajib hadmul qibab atau qubab, harus diruntuhkan kubah-kubah yang ada di kuburan. Ini bicara hukum. Bicara pelaksanaannya, itu ada penguasa, ada pemerintah, ada yang lebih berhak. Tapi secara hukum fikih, bahwa kalau ada bangunan di atas kuburan, harus diruntuhkan hukumnya. Li'annaha ussisat ala ma'siyatillah, karena dia dibangun di atas kemaksiatan. Wa man afta jama'atu syafi'iyah, kita lihat fatwa-fatwa dari ulama syafi'iyah. Ma fil qarrafa min al abniyah, tentang hukum meruntuhkan bangunan di atas kuburan. Minhum, di antaranya Ibnul Jumaizi dan juga Adh-Dhahir At-Tazmanati wa ghairihima, dan lain dari keduanya. Khonifuddin a'azakumullah, juga selain dua ini disebutkan pula Al-Qadi Ibn Kajj, nama aslinya Al-Qadi Yusuf Ibn Ahmad Abul Qasim Ad-Dainuri, yang meninggal pada tahun 405, dan itu dimasukkan dalam Tabaqat Syafi'iyah. Tabaqat Syafi'iyah adalah susunan ulama dari generasi awal Syafi'iyah sampai yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, dengan tahun-tahunnya, dengan sejarah ringkasnya. Dimasukkan beliau ini, Qadhi Yusuf ibni Ahmad Abul Qasim Ad-Dainuri yang lebih dikenal dengan Qadhi ibni Kaj. Apa kata beliau? La yajuzu an tujassasul qubur wala an yubna 'alaiha. Tidak boleh membangun kuburan atau dicat kuburan, apakah dalam bentuk kubah atau selain kubah. Artinya bangunan apa saja tidak boleh. Wal wasiyatu biha batilah. Dan wasiat untuk membangun kuburan, wasiatnya batilah, batal, tidak sah. Kalau ada orang mau mati, nyatakan, wahai anak cucuku, kalau saya mati, bangunlah kuburan saya yang megah agar manusia beribadah dalamnya. Itu batilah, kata Ibnu Kaj Asy-Syafi'i, ulama madhab Syafi'iyah. Juga ucapan Al-Adru'i, insyaallah kalau mereka tidak kenal, kiainya kenal, insyaallah. Kata Al-Adru'i rahimahullah, amma butlanul wasiyyah bibina'il qibab wa ghairiha min al-abniyah wa infaqul amwal al-kithira fala raiba fi tahrimih. Kata Al-Adru'i rahimahullah, sebagaimana ucapan Ibnu Qajj tadi rahimahullah, kata beliau, adapun batilnya berwasiat untuk membangun kubah-kubah di kuburan atau bangunan-bangunan lain, atau menginfakkan harta yang banyak untuk membangun kuburan, tidak ragu lagi atas haramnya. La raiba fi tahrimi. Lihat, la raiba fi tahrimi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang berikutnya, ucapan Al-Qurtubi dalam hadis Jabir Ibn Abdullah ketika menyebutkan naha an yujassasul qabru aw yubna alaih, hadis dalam Sahih Muslim, tidak boleh membangun kuburan dan mengecat kuburan. Ini hadis sahih. Ini sesungguhnya sudah cukup, enggak perlu pakai ucapan Syafi'iyah atau Malikiyah, iya kan? Hadis sahih, naha an yujassasul qabru wa yubna 'alaiha, dilarang untuk mengecat kuburan atau membangunnya. Wa bi zahiri hadzal hadis, kata beliau, kata Qurtubi, dengan hadis ini Imam Malik tidak suka, benci orang-orang yang membangun kuburan atau mewarnai kuburan. Wa qad ajazahu ghairuhu, tetapi kata beliau, ada beberapa ulama yang membolehkan, kata Imam Malik, tetapi hadis ini hujjah yang menyalahkan mereka. Lihat, ada sebagian yang membolehkan, tetapi hadis ini hujjatun alaih, ini hadis hujjah yang membantah mereka. Waqala Ibnu Rushd, juga dari madhab Maliki sekarang. Perkataan Rushd, kariha Malik al-bina 'ala al-qabr. Imam Malik tidak suka, beliau benci dijadikannya bangunan di kuburan-kuburan. Wa ja'ala al-balatah al-maktubah, atau dibikin seperti plester ya, di semen itu. Atau keramik dan sejenisnya, itu namanya bilatah. Lantai kemudian ditulis dengan tulisan-tulisan. Wa huwa min bid'i ahli at-tul, kata Ibn Rushd dari madhab Maliki, ini adalah kebid'ahan ahli at-tul. Apa ahli at-tul? Golongan yang merasa tinggi, golongan orang sombong. Kalau saya mati, bikinlah bangunan yang besar, kasih prasasti, dan tulislah padanya, telah meninggal di sini pejuang kemanusiaan. Apa itu namanya kalau bukan ahli tul? Sombong. Ingin dibesarkan. Ahdatsuhu iradatal fakhr. Mereka bikin acara seperti ini, ide seperti ini, karena ingin membanggakan diri. Wal mubahah, ujub, bangga diri. Was sum'ah, ingin dibicarakan, ingin diceritakan, ingin tenar. wa huwa mimma lakhtilafa fi. Perkara ini tidak ada perselisihan tentang haramnya. Maksud sombong boleh, bangga diri boleh, membesarkan dirinya, bangunlah kuburan saya boleh. Itu adalah ujub dan bangga diri yang haram. Berkata Az-Zailai dalam Syarhul Kanz bahwasannya beliau juga benci, tidak suka membangun-bangun kuburan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kalimat mereka benci ini dulu berbeda dengan kalimat kariha di dalam fikih. Kalau makruh itu sebaiknya ditinggalkan, kalau dikerjakan juga gak apa-apa, itu makruh kan dalam fikih. Tapi ini bukan, ini lughawi secara bahasa. Aku tidak suka, aku benci yang seperti itu karena haram. Baik, kok kamu tahu niatnya Imam Malik dan niatnya imam-imam dan para ulama dari madhab Syafi'iyah? Iya, bukan tahu hatinya, bukan, kita gak tahu hati orang, tapi tahu dengan dalil. Kalau mereka mengatakan Rasulullah melarang, pasti mereka menyatakan haram. Gak mungkin menyatakan Rasulullah melarang, tapi menurut saya boleh, gak apa-apa, tapi sebaiknya jangan. Mungkin apa gak mungkin? Kita harus nubuhan kepada para ulama. Apalagi muridnya berkata bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah karahiyatut tahrim. Seperti muridnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah karahiyatut tahrim. Di mana itu? Di dalam kitab An-Nawawi, dalam majmu' syarah muhadzab, beliau menyatakan haramnya membangun kuburan. Dengan kalimat haram, bukan benci. Artinya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, karahiyatut tahrim. Aku benci, aku tidak suka orang membangun-bangun kuburan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, alhamdulillah. Ini sangat jelas. Dan insyaAllah kita akan bahas lebih rinci lagi aqwal, ucapan para ulama dari madhab-madhab tersebut. Yang banyak tergelincir adalah dari madhab Abu Hanifah. Ahnaf, orang-orang Ahnaf. Nasallahu salamah wal afiyah. Tetapi al-hujjah fid dalil. Hujjah adalah pada dalil-dalil. Kalau kita bicara orang yang tergelincir, akan ada dimanapun, kapanpun, ulama sehebat apapun bisa tergelincir. Tetapi dalil tidak terkalahkan dengan ketergelinciran ulama. Barakallahu fikum. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Wa ghafara lahum, semoga Allah mengampuni ketergelinciran mereka sebagaimana Allah mengampuni ketergelinciran kita semua insyaallah. Nah. Mohon nasihatnya terkait dengan janda yang menunda-nunda untuk menikah lagi sebab karena dia masih cinta dengan suaminya yang sudah meninggal. Padahal anak-anak mereka masih kecil yang butuh peran seorang ayah. Mudah-mudahan yang nanya bukan yang lagi ngelamar. Sang suami sudah meninggal dalam waktu bertahun-tahun lamanya. Wanita di dalam syariat agama itu sangat dijaga, sangat dimuliakan, dan sangat berharga. Sehingga wanita dalam Islam sangat istimewa. Tidak boleh dalam keadaan dia tidak memiliki pelindung. Pertama orang tuanya harus menjaga mereka. Kalau keluar kota safar harus dengan mahramnya. Dengan bapaknya atau dengan kakak laki-lakinya. Atau kalau sudah menikah maka suaminya. Selalu begitu. Selalu harus ada mahram. Sehingga saya tidak tahu keadaan janda ini bagaimana. Tetapi barakallahu fikum, kalau laki-laki dalam keadaan dia atau wanita dalam keadaan dia tidak memiliki suami, berarti dia butuh mahram yang lain. Kalau dia masih ada bapaknya, walhamdulillah. Atau ada kakaknya yang mengurusnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka jangan ditolak lamaran kaum muslimin. Karena khawatir. kamu akhirnya mendzalimi dirimu sendiri. Karena Allah menyatakan wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Artinya kalau masih belum berpasangan, belum sempurna. Siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh iman. Maka silakan lengkapi separuhnya lagi. Itu menunjukkan bahwa menikah itu sesungguhnya perkara yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Lengkap. Dia memiliki pelindung, dia memiliki orang yang menjaganya, dia memiliki orang yang memberikan maisha kepadanya. Tetapi saya tidak menyatakan haram untuk terus dalam keadaan sendiri, karena ada beberapa riwayat bahwa nanti seorang wanita wallahu ta'ala alam akan dibangkitkan atau akan disatukan di dalam jannah dengan suaminya yang terakhir. Nah, akhirnya mereka berpikir, saya tidak mau menikah lagi supaya suami saya yang meninggal yang terakhir. Tidak ada suami lagi yang lain. Dia belum tahu. Mungkin nikah kedua ada suami yang lebih hebat lagi dari itu. Iya kan? Karena tidak tahu dia. Kalau sudah menikah lagi, dia akan tahu. Padahal wallahu ta'ala alam, pendapat yang lain disuruh memilih yang dia paling sukai. Ala kulli hal, ada di zaman salaf wanita yang tidak menikah karena itu. Itu yang sering dijadikan dalil oleh mereka para wanita. Tetapi untuk masalah kesempurnaan, sudah saya jawab tadi bahwa lebih sempurna kalau dia memiliki mahram, pelindungnya, penjaganya, suaminya yang memberikan ma'isyah kepadanya ila akhirnya. Bagaimana sikap yang benar bagi makmum ketika khatib Jumat sedang berdoa mengaminkan? Rasulullah SAW berdoa diaminkan oleh para sahabat. Dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah dan dua sahabatnya, engkau berdoa, aku aminkan. Yang satu berdoa, Rasulullah mengaminkan. Yang kedua berdoa, Rasulullah mengaminkan. Yang ketiga Abu Hurairah. Aku meminta apa yang diminta dua sahabatku. Dan ilmu yang tak terlupakan. Rasulullah katakan amin. Rasulullah SAW naik mimbar. Kemudian menyatakan amin, amin, amin tiga kali. Ditanya ya Rasulullah, alama ammanta, engkau mengaminkan apa? Dijawab, tadi datang Jibril. Dan berkata, raghima an pumri'in. Dakhala syahr Ramadan, thumma yakhruj walam yughfar lahu. Qul amin, amin, amin. Yang kedua, raghiba an pumri'in. Adraka abawayhi au ahadahuma. Falam yudkhilahul jannah. Qul amin, amin. Yang ketiga adalah ucapan raghima an pumri'in dukirta indahu walam tusalli alaih walam tusalli alaik qul amin amin. Berarti doa diaminkan itu diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat. Barakallahu fikum. Mengucapkan amin sekali atau berkali-kali, kamu mendengarkan doa itu dan dipahami dia doa apa, kemudian kamu katakan amin, kamu ingin doa yang itu dikabulkan. Jangan kamu amin dalam keadaan tidak tahu ini doa kenapa ya? Ya. Semoga semua kalian jadi syiah. Amin. Baik, hati-hati. Ya. Kalau kamu kenal doa itu, Rabbana atina fiddunya hasanah. Amin. Iya kan? Nah, tidak mengapa sekali atau berkali-kali, tetapi setiap kamu tahu bahwa itu doa yang kamu juga ingin, amin. Ya. Nah, bagaimana hukum berjualan di masjid, di kuburan, atau di sekitar kuburan, atau di lingkungan kuburan, atau di tempat maksiat? Jazakumullah khair. Yang kamu jual pertama apa? Kalau mendukung mereka yang bermaksiat tidak boleh. Juga tegas tidak bolehnya. Selebihnya, baru pertanyaan kedua. Apakah kamu jual di situ, ikut meramaikan di sana, atau biasa-biasa saja di sana keadaannya seperti itu setiap hari? Kalau itu adalah perayaan tertentu, berarti kamu ikut meramaikan. Jangan. Tetapi kalau setiap hari orang sholat jamaah di sana, 5 waktu, kamu jual, silakan. Jual sarung, jual peci, jual apa. Nah. Tetapi kalau ada acara tertentu yang bid'ah, yang acaranya acara-acara yang sesat, jangan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bagaimana cara kita mengambil suatu hukum? Apakah mengikuti imam satu saja? Atau semuanya? Atau bagaimana? Kita mengikuti dalil. Dan seluruh kaum muslimin wajib mengikuti dalil Quran dan sunnah. Bagaimana kita mengetahui dalil-dalil masalah ini dan masalah itu? Dari para ulama seluruhnya ahlus sunnah. Dari para ulama ahlus sunnah seluruhnya. Jangan satu-satu. Artinya bagaimana hukumnya menurut Imam Syafi'i, bagaimana menurut Imam Malik, bagaimana menurut para imam. Kalau tidak kamu dapat satu dari satu imam membawa dalil, kamu pegang dulu karena dalilnya sahih. Baru kemudian ketika kamu dapat lagi dari dalil yang lain, kalau ini berbeda, baru kamu tanyakan mana yang lebih sahih, mana yang lebih rajih. Tetapi kalau sudah datang hadis yang sahih, kita pegang dulu. Tetapi kalau datang berita tanpa hujah, jangan kerjakan dulu. Karena ini ibadah. Jangan kerjakan kecuali dengan yakin kalau itu dalilnya sahih. Katanya sebentar. Katanya siapa? Katanya ulama. Ulama yang mana? Ulama fulan-fulan. Apa dalilnya? Katanya ada dalilnya. Jangan. Jangan kerjakan dulu. Sampai yakin. Oh iya, ada hadis yang sahih. Kerjakan. Loh, walaupun sahih tapi sebentar. Selama hadis itu sahih, itu madhabku. Apakah dari Maliki atau dari Syafi'i atau dari yang lainnya. Baru ketika ada dalil yang lain yang ternyata sepertinya hadis ini perlu dijelaskan lagi dengan hadis yang kedua. Baru kita mendapatkan tambahan ilmu. Penjelasan semakin jelas. Tidak salah orang yang pertama tadi ketika dapat dalil dikerjakan. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Cukup bagus orang yang mengerjakan apa yang dia dengar. Dengar hadis yang sahih, kerjakan. Itu bagus. Apakah di zaman Nabi Yusuf sujud kepada manusia belum dilarang? Naam. Waktu itu penghormatan kepada manusia dengan sungkem boleh. Taib. Sehingga jangan jadikan sebagai alasan. Sebab di dalam syariat kita, bahkan dalam syariat Yahudi dan Nasrani, sudah dilarang sujud kepada siapapun kecuali pada Allah Ta'ala. Saya mau tanya, apakah masjid itu harus ke kiblat? Bagaimana kalau bangunan masjid yang belum diarahkan ke kiblat, salatnya harus miring ke arah kiblat? Nah, wajib menghadap kiblat. Kalau sengaja-sengaja tidak menghadap kiblat, tidak sah salatnya. Kalau sengaja tidak menghadap kiblat, tidak sah salatnya. Menghadap kiblat itu rukun. Tetapi lebih tepatnya dengan istilah fuqaha, taharril kiblat. Apa bedanya menghadap kiblat dengan taharil kiblat? Taharil kiblat itu berupaya menghadap kiblat. Jadi yang wajib apanya? Berupayanya. Kalau ternyata salah, tetap sah. Sebagaimana hadis ketika para sahabat dalam safar, dalam keadaan gelap, mereka gak bisa lihat bintang, gak bisa lihat apapun. Jadi kiblat kemana? Lihat bintang-bintang gelap, gak bisa. Akhirnya mereka sholat dengan istihad. Kayaknya sana. Kata yang lain, saya kerteknya sini. Beda-beda sholatnya. Tetapi mereka menggaris, ini kiblat saya tadi malam. Yang ini kiblat saya tadi malam. Begitu terbit matahari, berarti itu timur. Berarti baratnya sana. Berarti Mekah di sini. Kamu salah. Itu Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk mengulangi. Artinya apa? Sah. Kita berupaya menghadap kiblat sampai sekian tahun. Tiba-tiba dicek masjid, kamu salah kiblatnya. Harusnya ke pojok sana. Bagaimana kiblat yang lalu? Atau bagaimana sholat setahun kemarin? Tetap diterima. Allah la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan melalaikan iman kalian. Itu diniatin iman dengan niat ikhlas untuk Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Berarti apa yang wajib? Upayanya. Dulu sudah berupaya untuk lihat kiblat. Tetapi karena belum canggih, dikira kesana sudah diukur dengan cara yang sederhana. Entah dengan apa dengan dengan apa itu? Bukan kompas, kalau kompas sudah masya Allah sudah maju sekali. Dengan silet ditaruh di air, dilihat gitu. Hah? Ya Pak, iya. Dulu kan kayak gitu. Nah, ada yang dengan kompas kejadian. Macam-macam. Maka dia sudah usaha. Sah. Demikian pula setelah kemudian dicek lagi oleh badan resmi dari MUI, kamu agak serong dikit, sekian. Ya sudah, kalau ternyata terbukti kiblat salah, ya harus berubah. Bangunannya gak bisa dirubah, ya berarti sholatnya yang dimiringkan. Karpetnya dibikin miring supaya kaum muslimin jangan salah kiblat. Kiblatnya ke sana. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.